suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi ada suaranya, kemudian bunyi suara itu adalah mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau bersuara tapi tidak berupa huruf hijaiyah atau sebagian huruf hijaiyah, maka ada disebut lafaz. Atau mengandung sebagian huruf hijaiyah tapi tidak bersuara, maka juga tidak disebut lafaz. Jadi yang keluar dari definisi lafaz itu yang pertama Al-Kitabah, tulisan, tidak termasuk lafaz. Tidak termasuk lafaz. Yang kedua, Al-Isra', tidak termasuk lafaz. Yang ketiga, Al-Aqdu bil Asabi. Ini yang pertama. Apa tadi? Il bayon. Al-lamdu. Definisinya. Al-lamdu. Lafaz ialah yang mengandung sebagian. Apa ya yang mengandung? Suara. Nah, penting itu. Suara yang mengandung sebagian. Ya. Nah, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Al-Kitabah tulisan sama Allah sama tidak? Al-Isra, Isra, Al-Aqdu bil Asabi, barakatuh. Yang kedua, komponen pembentuk kalam, yakni Al-Murakkab. Nah, Rasulullah sebelum saya sampaikan Al-Murakkab, masih ada satu yang belum disampaikan, yang tidak termasuk lafzu, lupa. Al-Alamah. Al-Alamah. Tanda-tanda. Kalian tahu, jalan, ada tanda. Mahad Al-Bahinah. Tanda panah 100 meter. Namanya bin. Alamah Al-Tarih. Untuk jalan. Rambu-rambu. Nah. Atau berupa lampu. Merah, kuning, hijau. Kalau merah, berarti berhenti. Kalau kuning tadi, hati-hati. Hati-hati atau siap-siap mau jalan. Hijau, siap-siap berhenti. Ya bisa, siap-siap berhenti, siap-siap berhenti. Siap-siap berhenti ya? Siap-siap berhenti. Nah. Kalau hijau, jalan. Atau tangga, nah, P, kemudian dikasih garis miring. Berarti dilarang parkir. Dilarang parkir. Walaupun semuanya mengandung makna yang jelas, tapi itu tanda-tanda yang tidak bersuara. Maka tidak disebut kalam. Al-alamah tidak termasuk kalam. Empat tadi yang termasuk kalam. Al-kitabah, al-isyarah, al-aqdu bil asabi, kemudian al-alamah. Al-Aqdu bil Asabi. Artinya, hitungan dengan nama. Nah, selanjutnya yang kedua, termasuk komponen pembentuk kalam, ialah al-murakkab. Yang dimaksud murakkab menurut ahli nahwu, merekam menurut ahli nahwu, yakni sesuatu yang tersusun dari dua kalimat, kalimat ya, istilah kalimat bahasa Arab ya, suatu yang tersusun dari dua kalimat, istilahnya itu dikasih petik dua ya, yang tidak dimaksud kalimat dalam Indonesia, kalimat atau sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, berapa? Di kalimat itu hampir sama dengan alat lama. Buat yang mengandung sebagian hampir sama. Nah, murakkab itu tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, contoh, kalau Zaidun al-lafzu, kalau Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri, namanya murakkab. Namanya apa? Murakkab. Karena tersusun dari dua kalimat. Ingat, kalimat kan ada petik atasnya supaya tidak dipahami menurut bahasa Indonesia. Ya, tapi kalimat itu dalam cara dengan lafaz. Ini suara yang menunjuk bagian perbedaannya. Jadi minimal dua kalimat disebut murakkab. Kalau lebih, tambah layak disebut murakkab. Seperti Zaidun qa'imun amama al-masjid. Zaid berdiri di depan masjid. Berapa kalimat? Empat kalimat. Apakah layak disebut merekat? Layak. Karena lebih dari dua kalimat. Kemudian, merekat itu ada yang hakiki, ada yang takdir. Ada murakkab yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya takdiri. hakiki maksudnya. Yang merokap yang hakiki itu maksudnya. Nampak jelas jumlah kalimat itu dua atau lebih. Jumlah kalimatnya jelas, yakni nampak dua atau lebih. Contoh, qama zaidun, Zaid berdiri. Ini mu'akab hakiki. Kenapa? Karena jumlah kalimatnya nampak jelas ada dua, qama dan zaid. Paham ya? Mu'akab hakiki tadi apa? Mu'akab yang jumlah kalimatnya jelas dua atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan muakkad takdiri ialah muakkad yang jumlah kalimatnya secara zahir cuma satu, tetapi di balik itu menyembunyikan kalimat yang lain yang dikira-kirakan. Saya ulang. Memang tidak usah ngotot kalau ngajar nahwu itu ya. Tapi enaknya seperti itu. Pelan-pelan diulangnya. Nah, tinggal moyo. Nah, nanti kalau sudah bisa dasar-dasarnya, katanya, oh itu yang dikuasainya, ngotot. Ya, kalau begini, 5 tahun pun enggak. Ya. Nah, kalian pertama memang kita toleran ya. Sama demi pelan-pelan diulang-ulang ya. Nah, kalau nanti sudah di tengah jalan siap-siap ya kita menggunakan kereta cepat. Ya. Karena kalau biasakan pelan-pelan gini enggak bisa ngebut kalian. Nah, ya kalau yang ada pelajar seperti ini, nah, kalau yang ada langsung nertok mepun, mungkin langsung tak ur. Baik, sekarang begitu. Jadi yang dimaksud dengan nurokab takdir ialah nurokab yang jumlah kalimatnya, nampak berjumlah satu atau nampak cuma satu, tapi di balik itu menyembunyikan kalimat lain yang dikira-kirakan. Contoh, ketika ada orang yang bertanya kepada Mas Muka, siapa namamu? kamu menjawab Urwah. Nah. Enak juga dulu juga. Urwah. Saya tanya. Jawaban dari pertanyaan tadi. Yang Urwah. Itu disebut murakab apa tidak? Murakab. Murakab. Jumlahnya kan cuma satu. Takdiri. Murakab takdiri. Kenapa? Ada sesuatu yang dikira-kira. Kalimah yang lain yang dikira-kirakan. Yakni? Ismi. Ismi Urwah. Urwah yang cuma singkatan saja, tapi itu ternyata di balik itu ada dua kalimat yang lain yang mendukungnya untuk disebut perokat, yaitu ismu. Ismu itu dua, ismu di ya mutakallim, yang artinya aku. Terus urwah, tiga. Kalau tiga lebih layak lagi disebut merokat. Merokat itu ialah sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ingat kalimat kasih tanda titik di atasnya juga. Ya, maksudnya kalimat ialah sama dengan lafaz, yakni suara yang mengandung bagian huruf hijaiyah. Nah, murakab itu ada dua. Murakab hakiki, ada yang murakab takdiri. Murakab hakiki ialah murakab yang kalimatnya jelas jumlahnya dua atau lebih. Ya, kalau yang murakab hakiki seperti itu. Kalau murakab takdiri, murakab yang secara dohir jumlah kalimatnya cuma satu, tetapi di balik itu tersembunyi kalimat-kalimat yang lain yang dikira-kirakan. Seperti tadi contohnya, kalau saya bertanya, Mas Luka, siapa nama? Terus dijawab, Urwah. Pertanyaannya ialah, Urwah itu murakab apa tidak? Kalau Mas Luka jelas, murakab hakiki. Tapi kalau di Urwah, yang merupakan jawaban dari Mas Luka tadi, jumlahnya cuma satu. Ini juga disebut merokat, karena di bahan itu terkandung kalimat lain yang dikira-kira. Dan yakni ismi Urwah. Tak. Baik. Dan. Selain. Nomor yang ketiga, komponen yang membentuk kalam. Al-kalamu wal-lafzul murakkab al-mufid. Al-Mufid menurut istilah ahli nahu. Bahasanya nahu, ya, ahli nahu yang kita pakai. Ya. Nah, ataupun kalau menurut bahasa bukan kamus yang ketemu. Ya. Kalau menurut bahasa bukanlah kamus yang ketemu maksudnya. Ini artinya ini gitu aja. Tapi yang dimaksud di sini ialah Al-Mufid menurut istilah ulama ahli nahu. Apa itu? Al-Mufid. Sesuatu yang langsung bisa dipahami secara sempurna oleh orang yang mendengarkannya. sesuatu yang bisa langsung dipahami secara sempurna oleh seorang yang mendengarkannya. Secara sempurna, nanti kan potong, potong. Nah, contoh. Jaa Salim. Telah datang Mas Salim. Jaa Salim. Telah datang apa ini? Datang. Jika ada orang datang, kemudian ngomong sama Anda, Jaa Salim. Salim sudah datang. Anda yang dikasih berita sama Salim itu, langsung bisa memahami enggak? Sempurna enggak? Nah. Oh iya, Salim datang. Baik. Mungkin itu. Tapi ucapan jaa salimun, salim telah datang, adalah ucapan yang bisa langsung dipahami dengan sempurna oleh orang yang mendengarkannya. Maka ini dalam istilah ahli nahwu disebut mufid. Contoh yang kedua yang tidak disebut mufid. Nah, injaa salimun. Jika Salim datang, masih koma ya deh. Kalau ada orang datang kepada Anda kemudian memberitahu, injaa salim, jika si Salim datang, terus kemudian dia diam, sambil senyum gitu ya. Nah, Anda yang mendengarkannya paham apa tidak? Paham, tapi tidak sempurna, hanya sepotong, masih menyisakan pertanyaan. Ada apa kalau si Salim datang? Jangan. Sehingga menyebabkan orang yang memberi berita tadi harus melengkapi ucapannya. Ini menunjukkan lafaz injaa salimun tidak mufid karena masih membutuhkan kelengkapan penjelasannya, ya, kelengkapan ucapan itu. Si mufid itu harus bisa dipahami dengan sempurna oleh orang yang mendengarkannya, tidak menunggu penjelasan tambahan, penjelasan melengkap, langsung bisa dipahami. Namanya apa ini? Mufid. Ini ada pertanyaan. Jaa salimun. Ini mengandung lafaz apa tidak? Nah, saya mudah-mudahan bertanya dengan Tuhan ya. Ini mu'arraf apa tidak? Mu'arraf. Jaa salimun mufid apa tidak? Mufid, karena bisa langsung dipahami dengan sempurna, tidak sepotong-potong. Injaa salimun, lafaz apa tidak? Lafaz lembar. Murokat apa tidak? Murokat. Mufid apa tidak? Tidak. Kenapa? Tidak sempurna. Sempurna. Karena tidak bisa langsung dipahami secara sempurna. Nah, masih menunggu penjelasan berikutnya. Nah, kemudian yang keempat ialah bil wasti, komponen pembentuk dalam yang keempat ialah bil wasti. Bil wasti ini mengandung dua maksud. Yang pertama ialah diucapkan dengan sengaja oleh orang yang berbicara. Sengaja dalam kondisi apa ini? Sadar. Pasti. Tidak diucapkan dalam keadaan apa ini? Lindur. Lindur. Mengigau ya. Tidak diucapkan dalam keadaan apa ini? Mabuk yang bisa menghilangkan ingatan. Ya, nah. Tidak diucapkan oleh orang yang gila. Orang yang gila itu dalam mengucapkan kalimatnya itu tidak saja. Atau diucapkan oleh orang yang keserupan. Cik. Ya, nah, semuanya itu dinilai oleh ulama ahli nahwu tidak termasuk kalam, karena diucapkan tidak dengan sadar dan tidak dengan sengaja. Kemudian kemungkinan yang kedua, makna filwati ialah filwatil arabiyah dengan menggunakan bahasa Arab. Yang diucapkan dengan sadar tadi berbahasa Arab. Kalipun dia sadar, tapi kalau yang diucapkan berbahasa Inggris bukan kalam menurut ulama ahli nahwu. Jadi saya ulang, apa yang dimaksud dengan kalam menurut ulama nahwu? Jawab, kalam ialah sesuatu yang memenuhi empat perkara sekaligus. Sekaligus. Kesalah satunya, tapi keempat-empatnya harus dipenuhi. Yakni al-lafzu, al-murakkab, al-mufi, bil wasti. Baik, barakallahu fiik. Jika empat-empatnya terpenuhi, maka disebut kalam menurut ilmu nahwu, dan itulah yang akan dibahas dalam ilmu nahwu. Contoh kalam yang sudah diakui oleh ulama ahli nahwu yang sempurna. Di antaranya ialah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini disebut kalam apa tidak? Tiga. Kelapat, ya enggak? Nah. Merapat? Nah. Nah. Mufid? Si. Nah. Mufid. Mufid. Naam. Naam. Bilwati? Bilwati. Naam. Kalam. Kalam. Muraqabah apa? Hakiki atau takdir? Hakiki. Hakiki. Hakiki gembah. Oh, nah. Takdiri. Takdiri. Barakofiko. Takdirnya? Aktubu. Bismillahirrahmanirrahim. Akra'u. Ya, atau apa? Kalau silakan. Bismillah, terus makan tadi. Itu, bismillah, akun. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim, terus membaca kitab ini, berarti bismillah, akra'u. Ya, itu ada akra'u yang menyebabkan dia itu merupakan apa ini? Merupakan. Nah, jadi merupakan apa ini? Takdir. Dan bismillahirrahmanirrahim, termasuk contoh kalam yang sudah sempurna. Memenuhi empat komponen kalam yang disebutkan, ya, termasuk contoh-contoh yang telah dijelaskan Zaidun, ya, Zaidun, Qaimun dan sebagainya. Nah, terus ada pertanyaan. Pertanyaan, ada yang kurang jelas? Nah, untuk Abu Salman. Oh. Abu Salman. Irwan, ya. Nah, sorry. Irwan. Ismu ke Irwan. Salman. Apa? Irwati, ya, maknanya ialah diucapkan dengan sengaja dan menggunakan bahasa Arab, ya, saya. Jadi ilmu nahwu tidak mengkaji ucapannya orang gila, ya, tidak mengkaji ucapannya orang yang ngelantur, tidak mengkaji ucapan orang yang apa ini. Mampu. Karena tidak memenuhi syarat kalam. Yakni Irwati juga tidak apa? Biasanya tidak mufid. Tidak terfaedah. Ya, foto-foto. Aku. Kamu ngapain? Aku. Ya, makhluk. Kamu kan baik. Itu lagi waktu itu dan ini. Itu. Ya. Nah. Baik. Siapa itu? Langsung ya. Kalau paham berarti ditanya itu bisa. Ya. Insya Allah. Itu katanya. Ya. Kemulai ada pertanyaan. Dari pihak yang ngajar. Bukan dari dia yang diajar saja, ya. Nah, prinsipnya kalau antum ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kalau banyak pertanyaan, baru saya enggak tanya. Kalau sepi-sepi saja, saya yang tanya. Kalau rame, ya secara otomatis saya terus tanya. Ya, nah, terakhir saya minta maaf apabila ada ucapan seperti saya yang kurang berkenan dan apabila ada keliruan silapan. Semuanya dalam kesempatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.